الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله أعزني الله إياكم. كتاب masih kitab sabar. Sekarang kita masuk hadis yang ke-39 dan ke-40. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Sarh An-Nawawi rahimahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridi billah khairan yusibuhu. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yusib min, maka Allah akan berikan musibah. Di dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah la yatamannaina ahadukum al-mauta bi dharrin asabahu, janganlah seseorang di antara kalian berharap kematian disebabkan musibah yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahdini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafat khairan li. Kata Rasul, kalau sesuatu itu harus, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanat al-hayat khairan li, ya Allah hidupkanlah aku, panjangkan hidup aku kalau kehidupan itu adalah kebaikan untukku, dan matikanlah aku wa tawaffani idza kanat al-wafat khairan li, matikanlah aku kalau kematian itu kebaikan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang kedua ada. Dua hadis ini ikhwan fillah azanillahu iyyakum mengajarkan kepada kita kesabaran. Yang pertama, Rasul mengabarkan kepada kita bahwa musibah demi musibah yang menimpa kita bisa jadi itu adalah tanda kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita, yang Allah inginkan untuk kita. Adanya tanda kebaikan, Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Dalam hadis yang kedua, maka atas musibah demi musibah, berarti bukan kita nggak sabar. Kalau kita berharap matian atas musibah yang kita terhadap, maka yang tidak bukti tidak sabarnya kita, maka itu perbuatan salah. Kalau harus, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanat al-hayat khairan li. Kita serahkan kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah untukku kalau kehidupan lebih baik untukku, dan matikan aku kalau kematian itu baik. Diserahkan kepada Allah, diminta pilihan agar Allah yang memilihkan kepada kita apakah kita sebaiknya terus atau kematian. Kita mengatakan walhasil dua hadis ini mengajarkan kepada kita kesabaran. Syekh Utsaimin rahimahu ta'ala menerangkan dalam syarahnya, dia mengatakan zakarul mu'alif rahimahu ta'ala hadis Sayyidi an Abi Hurairah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma fi sabar wa ihtisab Syekh, sang penulis, yaitu Imam Nawawi, telah menunjukkan dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas radhiyallahu anhum. Keduanya berbicara tentang pahala dari safar dan ihtisab. Wa 'alal insani yajib 'alai an yashbir wa yatahammar. Dalam kedua hadis itu menunjukkan bahwa manusia harus punya jiwa sabar dan ketahammal, siap menanggung beban. Hidup kita dipenuhi dengan ujian demi ujian, dan memang itu hidup di dunia yang disebutkan sebagai negeri ujian, darul imtihan. Dunia ini disebut darul imtihan, negeri ujian, karena memang semenjak kita lahir sampai kematian nanti datang kepada kita selalu diisi dengan ujian. Nah, untuk menghadapi itu perlu dua alat yang harus ada pada kita, yaitu sabar dan yata'amal, siap menanggung. Amal hadis Abu Hurairah, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Di dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, pada orang itu, maka yusib minhu, Allah akan timpakan rahmat-Nya. Hadal hadis mutlak muqayyad di ahadis kufra. Hadis ini man yuridati khayran yusuf minhu, kalimatnya mutlak. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, maka pasti akan diberikan. Tetapi sesungguhnya ada muqayyad, ada syarat. Karena tidak semua yusuf itu berarti Allah kehendaki kebaikan. Di dalam hadis yang lain diterangkan tentang muqayyadnya ini. Ini semua menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini mayuridillahi khairan fayasir wa yahtasib fayusibullahu minhu hatta yabluwahu. Dalam hadis ini menunjukkan yang dibawakan oleh Allah SWT, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dan dia bersabar dan kita berharap pahala di sisi Allah, maka Allah timpakan dengan musibah demi musibah sebagai ujian pada itu. Jadi tidak semua orang yang mendapat ujian menunjukkan Allah menghendaki kebaikan, tetapi siapa yang sabar, siapa yang ikhtisab, maka itulah yang amma idza lam yasbir fa innahu qad yusab al-insan bi balaya katirah wa laysa fiha khairan wa la yurid ladihi khairan. Pada kenyataannya banyak orang yang ditimpa sabar, apa yang ditimpa musibah tapi tidak sabar. Adapun orang yang tidak sabar ketika musibah menimpa dia, ujian demi ujian, maka yang demikian laisa fi khairan. Kalau dia mendapat musibah tapi tidak sabar, tidak ada artinya. Bukan itu kebaikan, bukan itu yang Allah maukan dari kebaikan. Fal kufar yusabun bi masa'ib katsirah. Anda bisa lihat, bukankah orang-orang kafir juga menderita musibah yang banyak? Wa ma'a hadza yabqauna ala kufrihim hatta yamutu alaih. Bahkan di antara mereka ada yang terus-menerus ada di atas kekafirannya bahkan sampai mati dalam keadaan kafiran. Jadi dia menerima musibah demi musibah, tapi musibahnya ini apa? Tidak mengandung kebaikan untuknya. Maka kata dia, walatak lam yurillah fihi khairat. Walaupun dia ditimpa dengan musibah dan musibah yang banyak, tapi bukan berarti Allah mengerai kebaikan untuk mereka dengan musibah itu. Bahkan itu adalah ciptaan bagi mereka. Lakin murad man yasbir ala hadihil masa'id. Yang dimaksud dalam hadis adalah orang-orang yang bersabar dengan ujian itu. Fa'ina zalika minal khair lahu. Maka orang yang mendapatkan musibah dan dia bersabar, maka itulah kebaikan untuknya. Li'anna sabaqa anal masa'id yukafir biha al-dunub wa yukhafir biha al-khataya. Karena sebagaimana hadis yang lalu, bahwa musibah-musibah itu akan menghapus dosa-dosanya, akan mengukurkan kesalahan-kesalahannya. Wa minal ma'lum an astaghfir al-dhunub wa sayyi'at wa khata al-khataya la shakka anna khairul insan. Tidak ragu lagi, jelas adanya bahwa astaghfir al-dhunub, penghapusan dosa, dan ukurnya kesalahan-kesalahan itu adalah kebaikan bagi manusia. Kalau kita bisa memperoleh kesempatan dikuburkannya kesalahan-kesalahan kita, diampuninya dosa-dosa kita, pasti itu adalah kebaikan. Karena masa'id ghayah ma fiha annaha masa'id dunyawiyah tazulu bil ayyam kullama marrat ayyam fafat 'alayka musibah. Kita tahu bahwa musibah yang ada di dunia, maka musibah duniawiyah ini lama-lama juga akan hilang. Bersama hari, dia akan sirna. Dengan lewatnya hari demi hari, akan semakin ringan, itulah ujian di dunia. Itulah musibah di dunia. Walakin azabil akhirah batin wal iyadzubillah. Berbeda dengan azab akhirat. Maka azab akhirat akan kekal adanya. Oleh karena itu, kalau seseorang punya dosa, yang dosa itu akan menyebabkan dia diazab oleh Allah dan ada kesempatan untuk dihapus dosa itu, fa'idha kaffarallahu anka bihadzal masa'ib fara dzalika khairan lak. Maka kalau Allah ampuni dosa-dosa itu, dibayar dengan musibah-musibah, maka musibah menjadi kebaikan. Ingat bahwa musibah, cerita, sakit, kerugian bisa jadi cerita kebaikan untuk kita. Cara sisi pandangnya adalah kenapa? Karena dengan musibah itu akan menghapus dosa. Kalau seseorang mendapatkan dosa dan tidak terhapus, dia akan kekal di daerah mendapatkan azab wal iyadzubillah. Kalau di dunia dia mendapatkan musibah cerita, musibah itu akan menghapus dosa-dosa itu. Dan musibah di dunia, bagaimana tadi diterangkan oleh Syekh, tidaklah kekal dan bersama hari akan sirna. Orang yang sakit sedikit demi sedikit akan sembuh. Bahkan ketika seseorang mendapat musibah, di tengah-tengah musibah masih ada tertawa, senda gurau, masih ada kebahagiaan, masih ada kenikmatan yang bisa dia nikmati. Oleh karena itu, bagaimana saya tadi katakan, bahwa kenapa dikatakan musibah itu kebaikan? Karena musibah menghapus dosa dan menjadikan dia terbebas dari neraka. Itu hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an yatamanna al-insan al-maut bi dhurrin. An yatamanna al-insan al-maut bi dhurrin nazala bihi. Rasulullah sallam melarang seseorang berharap kematian yang disebabkan oleh derita atau musibah yang menimpa dirinya. Wadhalika anal insan rupama yanzir fihi dhurrin yu'jiz anil tahammul wa yata'ab fayataman al-maut. Ada manusia yang ketika Allah berikan ujian ditimpakan kepadanya musibah dan musibah, yu'jiz anil tahammul, dia merasa putus asa dari mampu menerima ujian itu. Merasa bahwa ujian di dunia itu sebagai segalanya, sudah tidak mampu. Wayat'ab, mereka merasa berat. Saya tak menelmau. Maka orang seperti ini seringkali berharap kematian. Ada ujian, dianggap bahwa ujian itu adalah ujian yang berat sekali. Maka dia berharap kematian. Maka dia mengatakan, ya Rabbi amitni. Maka dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, matikanlah aku. Itu sering dengar. Orang ketika putus asa, maka mengatakan, ya Allah, matikan saja aku, ya Rabbi. Sawa'an qala dzalika bi lisanihi aw bi qalbihi. Ucapan ini kadang disebutkan dengan lisannya, kadang disebutkan dengan kalbunya. Sama saja. Fa'anahan Nabi Sallam an-Zalik. Kedua-duanya dilarang oleh Nabi. Di'anahu fadiyakun khairul lahu hadadzurri. Karena musibah yang menimpa dia bisa jadi itulah kebaikan buat dia. Walakin idha usibta bizurrin faqul Allahumma inni ala sabrin alaih. Yang patut bagi kita ketika musibah menimpa kita, maka kita berharap, berdoa kepada Allahumma a'inni ala sabri alaih. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami untuk aku tetap sabar menerima. Allahumma a'inni ala sabri alaih. Hatta yu'inaka Allahu wa tasbir wa yakunu dzalika laka khair. Dengan doa ini, harapannya adalah Allah memberikan pertolongan kepadamu hingga kamu bersabar menerima ujian itu, dan dengan keadaan demikian kebaikan akan anda peroleh. Ama anta tamanna al-maut fa anta la tadri rubama yakunu al-maut haram alaik la yahsul bihi raha fa laisa kullu mautin raha. Adapun seseorang yang berharap-harap kematian karena derita yang sedang dia rasakan, maka ketahuilah kalian tidak mengerti apa yang terjadi setelah kematian. Bisa jadi kematian itu syarran alaik. Bisa jadi kematian justru lebih berat untuk kalian, lebih jelek untuk kalian. Dengan kematian justru bukannya ketenangan yang Anda dapat. Karena walaisa kullu mautin rah, tidaklah sebuah kematian itu sebagai ketenangan, ketentraman. Bukanlah semua kematian sebagai ketenangan dan ketenangan. Bagaimana ucapan syair laisa man mata fastariha fastaraha bimautin innamal maitu maitul ahya. Tidaklah semua kematian dengan kematian itu seseorang menjadi rohah, tenang, tenang, tentram. Sesungguhnya kematian itu adalah kehidupan yang merubah saja. Kematian adalah kehidupan, perpindahan kehidupan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Dan pertama kali kehidupan akhirat yang akan kita lalui adalah alam kubur. Sehingga tidak semua orang setelah kematiannya lalu dikuburnya dia menjadi tenang, tentram. Tidak semua kematian menjadi apa, merubah dari kekisruhan dalam hidup menjadi ketentraman. Tidak saja al insan rubama yamut ila rukubah wa azab. Bisa jadi manusia ketika berpindah dari alam dunia ke alam kubur justru dia mendapatkan rukubah wa azab, mendapatkan balasan dan azab kubur di dalam kuburnya. Kita tidak tahu apakah dengan demikian dia menjadi rohah atau tidak, karena justru alam kubur itu, di alam kuburnya dia mendapatkan azab demi azab, bencana yang lebih besar daripada apa yang dia dapat di dunia. Fa'idha bakiya fid dunya farubama yasta'kid wa yatub wa yarja ila Allah fa yakunu khairan lah. Sementara kalau dia bisa berlanjut di dunia, mungkin saja ada kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, maka kembalinya dia kepada Allah, maka ketika dia bertobat kepada Allah, khairan lahu, menjadi kebaikan untuknya. Al-muhim annahu idza nazara bika dharran fala tatamanna al-maut. Oleh karena itu kalau ada musibah yang menimpa kita, fala tatamanna al-maut, janganlah kita ini berharap-harap kematian. Wa idza kana rasul alaihi salatu wassalam naha an yatamanna insan al-maut li dharrin ala dinazara bihi fa kaifa bimman yuqtal nafsahu idza nazara bihi dharr. Iza nazar di dur. Kata Syekh, kalau Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis ini melarang seseorang untuk berharap-harap mendapatkan kematian karena musibah yang menimpa dirinya, maka bagaimana ketika seseorang yang membunuh diri, yang bunuh diri ketika menimpa dirinya kejelekan? Kama yujan min ba'dul hamqa alladhina idha nazalat bihim al-mada'id anafu anfusahum au naharuha au akalu suman wa ma'asra zalik. Bagaimana kita dapati sering mendengar beberapa orang yang bodoh ketika dia mendapatkan ujian yang dia merasa sempit dunia ini, tidak ada jalan keluar, maka mereka langsung mengambil pisau atau alat untuk membunuh diri atau minum racun. Na'udzubillah. Sering kita mendengarnya. Bahkan seringkali kita besarkan berita-berita seperti ini dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Orang lain pun menyangka bahwa jalan keluar yang paling praktis dan cepat adalah dengan bunuh diri sehingga dia terselesaikan. Fa inna haula irtahalu min al-azabi ila ashad min. Sesungguhnya mereka ketika bunuh diri karena tekanan hidup di dunia itu adalah mereka pindah dari suatu azab kepada azab yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Falam yastarihu intaqalu min azabi ila ashad. Maka cara ya seperti itu adalah tidak menyelesaikan masalah, tidak menjadikan dia tentram dengan perpindahan dari dunia ke akhiratnya, bahkan dia mendapatkan azab demi azab yang lebih keras daripada azab yang sebelumnya yang dikatakan. Wallahu li anna alladhi yuqtal nafsahu yu'adzib bima qatala bihi nafsi fi nari jahannam khalidan fiha abadan kama ja'a dzalika an Rasulullah. Karena seseorang yang bunuh diri akan diazab oleh Allah dengan apa yang dia telah lakukan di dunia, seperti itu pula azab nanti di neraka jahannam khalidan abadan khalidan fiha abadan. Maka terus akan menerus jadi azab dengan demikian. Dan ini bagaimana yang telah diterangkan oleh Rasul dalam hadisnya. Di dalam hadis, ketika seseorang dilarang oleh Rasul alaihissalam untuk tamannal maut, maka Rasul pun memberikan jalan keluar. La tatamannayanna ahadukum al-maut in dhurrin nazala bihi fa in kana labudda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kana fil hayati khairan bi wa tawaffani idza alimta al-wafa khairan bi. Dikasih jalan keluar oleh Rasul. Kalau seseorang ingin yatamannal maut, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kana fil hayati khairan bi. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan itu sebaikan itu. Wa tawaffani idza alimta al-wakhiran bi. Matikanlah aku kalau kematian itu engkau tahu itu lebih baik. Ini adalah cara Rasul alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada umatnya bagaimana kita berharap kematian. Hukum asalnya berharap kematian adalah tidak boleh. Kalau dianggap perlu, maka ucapkan Allahumma ahyini ma kana fil hayati khairan li wa tawaffani idza alimta al-wafat khairan li. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum. Taman al-maut, seseorang yang berharap tentang kematian merupakan istijal dari manusia. Dia terlalu terburu-buru. Dia berharap Allah segera mematikan dirinya. Kalau dia cepat mati, rubama yahrimu min khair katsir, sekian kebaikan, kemungkinan sekian kebaikan, dia tidak teroleh. Wa rubbama yahrimu minat taubah wa ziyadah la'amal as-salihah. Yang akan terhalangi dengan kematian itu adalah taubatnya dia. Mungkin kalau dia umurnya lebih panjang, maka dia akan memperoleh taubat. Ada kesempatan untuk bertaubat. Ada kesempatan untuk menambah amal solehnya. Walihada ja'a fil hadis. Oleh karena itu datang dalam hadis, ma min mayyitin fa in kana muhsinan nadima alla yakunu izdad wa in kana musian nadima alla yakunu ista'tab. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang mayit ketika mati kecuali dia menyesali, siapapun mayitnya. Yang artinya kita pun akan menyesal ketika kematian datang kepada kita. Fa'inkana muhsinan, kalau si mayit itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, nanti mayit juga kecewa. Kenapa? Hal yang kuno azada, karena dengan kematian itu tidak bisa menambah kebaikan amal solehnya. Dia merasakan sayang, ya, saya sudah mati, kalau saya bertambah, kalau saya kasih usia panjang, maka akan bertambah amalan kebaikan saya. Wa in kana musian nadima, kalaupun dia seorang yang jelek, banyak berbuat dosa, dia pun nadim, kecewa. Alla yakuna ista'ab. Dia berharap dengan dia berharap karena tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat lah. Kalaulah Allah diusir saya panjang, maka saya akan sudah dapat kesempatan untuk bertobat. Walhasil, siapapun Anda, ketika kematian datang akan baik. Ada yang datang merasa merasa menyayangkan kondisi itu. Oleh karena itu, kita perlu sadar kita apa yang akan terjadi di hari esok, kita tidak tahu. Kita harusnya berharap Allah berikan usia panjang kepada kita, agar Allah berikan kesempatan pada kita beramal soleh yang lebih banyak lagi, dan diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena amal soleh dan taubat adalah rasmal bagi kita menghadapi kehidupan akhirat kelak. Walihada yang bagi insan idza da'a fi sahbin itul umur ayu qayyid hadha fayaqul atalallahu baqa'aka ala ta'ati ala ta'ati. Kata Syekh yang memberikan nasihat kepada kita, sebaiknya seseorang ketika mendoakan saudaranya, sering kita mendengar Allah yutawil umroh, maka Allah memberikan usia panjang. Bahkan orang-orang kafir ketika ulang tahun sering mengucapkan panjang umurnya, mendoakan kepanjangan umur. Panjangnya umur tidak menjamin kebaikan. Oleh karena itu, dia mengatakan, kalau kamu mau mendoakan kebaikan kepada orang untuk panjang umur, ayu qayyid hadza, hendaknya ada qayyid, ada ikatan, tidak serta-merta yang penting panjang umurnya, maka hendaknya ucapkan Atamallahu taqa'aka ala ta'atihi, maka Allah panjangkan umurmu di atas ketaatan kepada-Nya. Ada pengikat itu di atas ketaatan. Kalaulah tidak di atas ketaatan, buat apa kita hidup panjang? Hidup panjang kalau tidak di atas ketaatan artinya hanyalah menambah kesukaran di akhirat kita. Lah, yang diperintahkan kepada kita, kalau kita mau mendoakan orang panjang adanya tambahan semoga Allah panjangkan umurmu di atas ketaatan kepada-Nya. Allah ta'alumrat ala ta'atihi. Hatta yakuna fisul baqai khair, sehingga panjangnya umur itu diisi dengan kebaikan. Itu yang perlu kita pahami. Nah, di akhir tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW, di dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW antamanni al-maut li zurrin nazalatiki. Yang jelas, Rasul dalam hadis ini telah melarang kita untuk berharap kematian yang disebabkan oleh derita atau musibah yang Allah timpakan kepada-Nya. Di annamani tamannal maut li zurrin nazabihi nazalatihi laisa indahu sabr wal laisa indahu sabr. Karena barang siapa yang berharap hal kematian ketika musibah menimpa dirinya, ini menunjukkan bahwa dirinya tidak ada kesabaran. Wal wajib ayat bil insan ala zurrin wa ayahtasib al-ajar minallahi azza wa jal. Yang harus di manusia ketika Allah berikan ujian padanya, harusnya dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Harusnya dia bisa berharap ajar dari Allah SWT. Fa'inu dharar alladhi yusibaka min hammin au ghammin au maradin au ay shay'in mukaffir bi sayyi'atik. Karena musibah apapun itu, baik derita, sedih, atau sakit, atau apapun, semua itu mukaffir li sayyi'atik, menghapus dosa-dosaku. Fa'in ihtasab dal ajr kana rafa'ah di darajatika wa hadzal ladzi yanalu al-insan min al-adha wal marad wa ghayrihi. Ketahuilah bahwa kalau kamu ikhtisab berharap pahala di sisi Allah, maka apa yang kamu lakukan ini menjadikan kamu dinaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan diperoleh akibat dari derita seseorang. Derita seseorang kalau dia sabar, kalau dia ikhtisab, maka menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Wal mar'u wa ghairihi la yadum. Adapun sakit ataupun derita yang lainnya, la yadum, walaupun ayantahi. Namanya derita itu pasti tidak kekal kalau di dunia dan akan sirna itu semua. Faida intaha wa anta taktasib wa ana taktasib hasanat bi ihtisab al-ajr ala Allah azza wa jal wa yukaffiru anka min sayyi'atik bi sababihi fara khairan lak. Kalau saja setelah selesainya cerita itu kamu bersabar, kamu ikhtisab, maka kebaikan yang akan kamu peroleh, pahala yang sangat banyak itu yang kalian peroleh, pengampunan dosa yang akan kamu peroleh karena kamu telah bersabar. Maka semua itu kesabaran dan ikhtiar sorohirullah, cerita menjadi kebaikan untukmu. Hal ini sebagaimana yang Rasul alaihissalam katakan, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasul dalam hadisnya, sungguh menakjubkan perkara si muslim, apapun keadaannya bagi dia adalah kebaikan. In asabatu musibara sabar. Kalau musibah menimpa dirinya, maka dia akan bersabar. Fakana khairullahu, maka sabarnya atas musibah itu adalah kebaikan untuknya. Wa inkana asabatu sarra sakar, fakana khairullahu. Dan ketika Allah berikan kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, dia bersyukur atas keberhasilan itu, atas kenikmatan itu. Maka syukurnya khairul lahu, adalah kebaikan. Ya. Inilah keadaan seorang mukmin. Fal mukmin ala kulli hal huwa fi khair, fi dharra aw fi sarra. Mukmin apapun keadaannya adalah kebaikan. Baik dia adalah ikhwani fillah, a'zani Allah wa iyyakum. Dari dua hadis ini, maka yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa musibah yang Allah usikan kepada kita, dibalik musibah itu adalah adanya tanda Allah mengucap kebaikan kepada kita. Jangan kita bersedih dengan kebaikan kita. Jangan mengatakan bahwa Allah benci, justru sebaiknya, justru sebaliknya. Kalau ada musibah pada kita, maka ingatlah hati ini. Man yudidillahi khairan. Kalau sakit ataupun kerugian, ingatlah hadis ini, man yuridzak khairan yusib atau yusab itu. Kalau cerita itu bertambah, kita merasa berat, maka ingatlah hadis yang berikutnya, jangan sampai kita berharap karena musibahnya kita menipu yang menipu. Tapi akhirnya kita berharap pahala sisi Allah, kita hadapi dengan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya berikan pada kesempatan ini. Subhanallah wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi